Monggo Cak Nopi. Ini kita goyang rame-rame bareng lagi ya. Salam damai Canjeporo. Ade. Sepet neng pengger embong, kala cepet di sawek kuong. Telat ngomong tresno, cintamu di gowo-wolio. Nelongso rasane, sing tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendem, yang wis ketung sambat kale. Sampai jumpa juga sebelah.